bagaimana kajian yang divideokan, bahkan dengan membuat stasiun televisi. Ya, ini tidak dibenarkan, wallahu a'lam, pada umumnya, ya, cara-cara seperti itu, seperti yang kita ketahui, sesuatu yang tidak diperlukan. Mungkin ada kondisi tertentu sangat penting divideokan mungkin, tapi itu sifatnya pengecualian, ya, kondisi tertentu. Tapi kalau ini menjadi suatu warna dakwah, maka ini bukan dakwah para ulama kita, bukan dakwah salafus saleh rahimahumullah. Ya, apalagi yang memprihatinkan sekarang ini banyak bermunculan ustadz-ustadz YouTube, ya, yang dulu teman-teman kita sudah nge-YouTube semua. Dulu teman kita, sekarang sudah bukan. Ya. Ini menjadi warna dalam dakwah, menjadi tren. Ya. Ini tidak dicontohkan oleh para ulama kita rahimahumullah, cara-cara seperti ini. Dan kalaupun ya ada sebagian dari mereka yang menggunakannya, nah, itu suatu hal. Yang pertama, apakah dia berpendapat seperti itu, ataukah itu dilakukan oleh mereka, oleh orang lain, pada mereka oleh orang lain, dan seterusnya, perlu dicek. Yang jelas, para teladan kita, para ulama, mereka tidak membuat yang seperti itu sebagai warna dakwah mereka. Ya. Sekarang yang terjadi pada orang-orang tersebut semakin berkembang dan semakin berkembang, ya, bukan hanya ceramah yang mereka buat, tapi juga semacam sandiwara, ya, atau sinetron, atau hal-hal yang semakna dengannya. Alhamdulillah, ilmu sampai kepada kita dari Nabi SAW, ilmu yang murni. Apakah Nabi menggunakan itu? Ini baru ada berapa tahun belakangan ini. Artinya di zaman Nabi tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'ut tabi'in tidak ada, terus sampai sekian kurun tidak ada, dan ilmu sampai kepada kita. Salat, ya, salatnya benar, ya kan? Zakat, puasa, semuanya sampai kepada kita dengan benar. Ya. Semuanya ilmu mencapai ke ujung-ujung dunia. Sebelum ada ini semua, ilmu sudah sampai ke ujung dunia. Ya. Jadi walhamdulillah, kita sesungguhnya tidak begitu memerlukan hal yang seperti itu.